sang kekasih. Wanita bukan engkau saja yang ada dalam dunia. Cantik bukanlah utama menghiasi jiwa. Kasih lu capek nih gua, perasaan pulang kita udah sampai rumah dah tadi. Gelap juga ya malam ini ya. Ini kamu ngapa sih namanya? Kamu nggak salah, Bintaro. Hah? Bukan di kampung, pokoknya nggak ada di peta nih rasanya. Tuh ada cewek tuh, Bud. Mana? Asik ini. Wah iya, asik deh godain. Lu duluan deh godain, lu paling berani kan orangnya. Oke. Neng, lagi ngapain sih? Mas, tadi ngeliatin tangan saya nggak? Hah? Jam tangan? Tangan saya, tangan kiri saya tadi jatuh di sini kayaknya, Mas. Tangan? Nggak ganti. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku berlalu ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celana kedodoran, malam Jumat yang selanjutnya ku bermaksud liwat lainnya, malah nyasar ke hutan rimba tempat setan berpesta pora. Ampun deh. Gak lagi deh, malam Senin aja liwatnya. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir dia tertawa, gigi ompong banyak taringnya, rambut panjang botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu jaketku tak dapat ku berlalu ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Mencium badanku bau menyan, melihat celana kedodoran, keringat basah seluruh badan. diusir terang-terangan. Aduh Nina, kau kejam sekali. Lupa saya, lupa desa, lupa saat indah kita di sana. Thank you. dengan langkah pasti ku berjalan, menelusuri arah ketujuan. Segelas madu atau sekaleng susu, tapi yang ku bawa ini hanya hanya sebungkus jamu sebagai penawar luka di hatimu. Kalau kau jangan dikompres dengan es, tapi tempelkan tanganku. Gimana dong? Tepat di keningmu, semoga jadi jalan pikiranmu. jangankan setetes air aku minum hari ini. Nasi pun tiada ku makan, walaupun terasa lapar. Air mata keringlah sudah sejak engkau jauh dariku. Terlalu pagi ku rasa sakit hati karena cinta. Terlalu pagi ku rasa sakit hati karena cinta. Perpisahan ini terjadi karena engkau mengkhianati. Jual cinta di depan mataku. Ku kecewa, sungguh kecewa. Perpisahan ini terjadi karena engkau mengkhianati. Jual cinta di depan mataku. Jangankan setetes air aku minum hari ini. Nasi pun tiada ku makan, walaupun terasa lapar. Air mata keringlah sudah sejak engkau jauh dariku. Terlalu pagi ku rasa karena cinta. wajahmu, mendengar namamu, kini ku tak sudi lagi. kaki walaupun.